Ini ada telepon selanjutnya, kita angkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Dari hamba Allah. Baik, selawatnya dulu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tinggal di mana ini? Dari mana Pak? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, silakan langsung tanya saya Pak. Begini, kan biasanya kalau takbir keliling itu kan ada konvoy-konvoy begitu ya. Nah itu kan termasuk zalim apa tidak kita menggunakan jalan raya segitu banyaknya seperti itu? Baik, menggunakan, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan lihat negatifnya dulu, bahwa dianggap zalim kalau memang betul-betul mengganggu. Mengganggu. Akan tapi jika diupayakan untuk tidak mengganggu, mengangkat syiar tidak zalim. Jadi mengganggu betul. Mengganggu sampai terjadi kerusakan dan seterusnya, enggak boleh. Akan tapi jika diatur rapi, mengangkat syiar boleh. Misalnya, kami mengadakan acara di mana? Di Cirebon. Di Cirebon itu. Cuman di saat kita melewati arus mudik, kita tidak bertentangan, tidak ganggu arusmu. Mudik jalan kita tuh berbeda. Dan kita melibatkan polisi untuk menjaga dan sebagainya agar tidak terjadi kerusakan. Syiar, memang yang nama syiar pasti ada efek sampingannya. Akan tapi ketahuilah efek sampingannya seperti apa sih? Contoh ada tabligh akbar, mau tidak mau ada kemacetan dan sebagainya. Jangan gara-gara takut macet lalu dilarang jangan tabligh akbar. Yang maksudnya mengganggu betul itu mengganggu, ya kan? Sudah jalan sempit dan sebagainya macet gak tahu kan? Ya sebaiknya jalannya dialihkan bukan di jalan yang itu. Tetap syiar berjalan, tetap takbir di tengah di jalan itu diimbo. Jadi kalau mau mengganggu, Anda harus tahu makna mengganggu. Bukan orang yang dikit-dikit merasa terganggu, itu bermasalah orangnya. Mengganggu betul misalnya, Anda tahu jamaah Anda banyak dan bakal macet. Setelah itu bukan saja macet, ternyata Anda ngambil jalan yang Masya Allah gak pantas. Sehingga orang banyak yang celakaan dan sebagainya, itu gak boleh zalim. Termasuk di saat hari raya semacam ini, di saat Anda mengadakan konvoy, Anda jangan berbarengan dengan arus mudik tersebut. Maka itu akan menjadikan kemacetan semakin parah. Mengangkat syiar kan bisa jalur, makanya biasanya kalau sudah begini ini kita arahnya balik dulu. Jadi arus mudiknya di kanan, kita di kirinya. Kita berpas-pasan dengan mereka dan aman yang demikian itu. Selama ini adalah aman seperti itu. Dan mohon syiar takbir ini terus diadakan. Dan juga kami himbau kepada ustaz-ustaz di kampung, termasuk yang di Cirebon begini, enggak usah bergabung dengan kami kalau Anda punya jamaah. Ajak jamaah-jamaah Anda untuk mengangkat syiar di kampung Anda, biarpun jalan kaki. Mungkin di sebuah RT ada 4 musola atau 4 masjid, ya kan? Di satu desa, di desa saja jalan kaki. Dari masjid ke masjid, sholat 2 rakaat, masjid, sholat 2 rakaat, indah. Syiar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, indah. Dan kalau di kampung enggak ada istilah ganggu. Ini ada beberapa titik yang ada di kota, itu saja yang harus perhatikan. Dan kalau benar betul-betul mengganggu, Anda cari jalan yang tidak mengganggu. Tapi syiar jangan dibatalkan. Syiar jangan dihentikan. Allah alam.